Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah dan memang betul-betul Nabi Allah. Maka dengan kita mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah dan mengucapkan selawat, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita supaya kita dapat menjadikan sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita ini menjadikan kesenangan, menjadikan bentuk nilai ibadah kita sehingga dapat mengantarkan dengan nilai ibadah itu menjadi kebahagiaan kita di akhirat kelak nanti. Maka kajian saat ini yaitu ayat 57 dari surat Al-Anfal yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa imma tasqafannahum fil harb fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Di sini Allah berfirman, jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Ini ayat ini adalah menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencerai-beraikan orang-orang yang berada di belakang mereka dalam setiap peperangan yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sangat kuat sekali kajiannya pada ayat 56 yang mana ayat 56 ini menggambarkan setiap ada perjanjian dari antara Rasulullah dan kepada kaum kafir, khususnya orang-orang Yahudi pada saat itu, yang mana mereka itu selalu melanggar janji apa yang sudah disepakati antara orang kafir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertepatan pada ayat yang kita kaji saat ini, Allah memerintahkan supaya mereka itu dihancurkan, fasyarrid bihim, dalam arti kata menghancurkan, jadikanlah mereka itu dalam peperangan bercerai-berai sehingga orang yang ingin membantunya, kata Allah, menjadikan mereka itu takut sehingga betul-betul engkau Rasulullah bersama kaummu pada saat itu akan menjadikan mereka itu betul-betul was-was dan hati-hati dalam peperangan tersebut. Itu adalah terbukti ketika terjadi pada perang Badar, yang mana perang Badar itu memang betul-betul berhadapan kepada orang-orang kafir, yang mana mereka itu selalu berbuat khianat, selalu berbuat yang tidak baik kepada Rasulullah. Maka pada saat itulah Allah ingin kaum muslimin untuk membuktikan dalam peperangan itu yaitu ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka itu betul-betul menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Perdana, kira-kira apa rahasia Allah? Allah memerintahkan, fasyarid bihim man khalpahum, kata Allah, cerai-beraikanlah mereka, siapa di belakang mereka itu? Iya, terima kasih Ustaz Bajrul. Tapi sebelum itu ada satu hal yang ingin saya gambarkan, bahwa inilah tindakan tegas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan, bahwa di dalam peperangan itu tidak ada istilah manusiawi. Artinya dapat bunuh kalau dalam peperangan. Kenapa? Tindakan mereka itu sudah sangat kufurnya dan sangat berbahaya. Oleh karena itu tidak ada istilah rasa welas asih, rasa kasihan terhadap orang-orang yang memerangi agama Islam. Jumpa, habiskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata dia masuk Islam, maka dia sudah berada di pihak umat Islam. Ini satu hal yang menjadi perhatian kita semua, bahwa disinilah di mana hukum itu harus ditegakkan, di mana memprioritaskan antara kemaslahatan dan keburukan. Ketika kita berusaha untuk menghancurkan mereka, itu bertujuan untuk kemaslahatan, untuk menjadikan kehidupan serta agama Islam ini tetap eksis di dalam kelanjutannya. Nah, dari pertanyaan Ustaz Fajrul tadi, kenapa apa rahasia, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh menghancurkan khalfahum, yaitu garis belakang mereka. Yang dimaksud dengan garis belakang ini adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Kenapa ini harus dihancur leburkan? Ini untuk membuktikan kepada orang-orang orang-orang Yahudi di Madinah atau orang-orang munafik bahwa tindakan mereka membantu para kafir Quraisy Mekah itu adalah satu tindakan yang salah, dengan cara umat Islam ketika berjumpa dengan mereka harus menghancurkan mereka dengan sehabis-habisnya, ditumpas habis, untuk membuat rasa takut terhadap orang-orang yang selalu berkhianat terhadap janji mereka ini. Jadi dengan cara seperti ini diharapkan mereka akhirnya timbul rasa takut di dalam diri mereka. Kemudian mereka tersadar bahwa tindakan selama ini yang mereka lakukan adalah salah, dan akhirnya mereka mau memeluk agama Islam. Jadi kalau ditanya apa rahasianya? Rahasianya adalah untuk menghancurkan kafir Quraisy dan mengembalikan kesadaran akan kebenaran yang ada di dalam diri orang-orang Yahudi Madinah atau orang-orang munafik. Ya, memang dari kajian ayat ini, Ustaz Perdana, ketika Allah berfirman fa imma, itu imma itu gabungan dari kata in dengan ma. Tapi ketika nunnya itu dihazab ataupun dihilangkan, maka ditandailah dengan tasdid di situ. Artinya apa ini semuanya? Artinya adalah Allah ingin menguatkan betul-betul, penegasan betul-betul, ketika seseorang kaum muslimin atau kaum mukminin itu beriman kepada Allah, masuk dalam kancah peperangan, ingatlah ini. Artinya ingat ini artinya ikat, ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Agar mereka itu dapat dihancurkan. Kenapalah Allah sampai bisa menjalankan, mengatakan seperti itu? Ini mungkin, bukan mungkin, tapi ini adalah disebabkan oleh pengkhianatan-pengkhianatan mereka sudah melampau dan sangat melampaui batas, bahkan sampai pada derajat ingin menjatuhkan dan menuntaskan, menghabiskan dan menuntaskan kaum muslimin pada saat itu. Tapi begitulah, Allah kehendaknya lain. Dengan mengucapkan firman dalam akhir dari ayat surat Al-Anfal ayat 57 ini, dengan berfirman la'allahum yadzakkarun. Artinya yadzakkarun di sini agar mereka, mudah-mudahanlah mereka untuk dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini semuanya. Begitu hebatnya Allah. Sudah Allah ingin cerai-beraikan, tapi di sisi lain sifat rububiyah Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan juga di akhir dari ayat ini. Karena ayatnya la'allahum yadzakkarun ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebetulnya harus bagaimana nih, Ustaz? Dari satu sisi Allah ingin menghancurkan karena kebiadaban, karena kemurkaan, tapi dari satu sisi ayat ini Allah ingin sebetulnya memberikan pelajaran sehingga mereka itu dapat mengambil pelajaran ini. Iya. Artinya ketika Allah sudah memberikan satu perintah yang tegas dan jelas kepada umat Islam untuk menghancurkan kaum kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi Madinah yang membackup pasukan kafir Quraisy ini, tujuan sebenarnya adalah bahwa dengan adanya rasa takut yang muncul di dalam hati mereka ketika melihat pasukan umat Islam yang menghancurkan pasukan kafir Quraisy atau orang-orang membackupnya, akhirnya mereka tersadar. Dan kesadaran ini tidak hanya Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada mereka saja, tetapi juga kepada para anak-anak cucu mereka ke depan. Artinya kalaupun mereka tidak juga mau sadar, ketika orang Yahudi Madinah tidak mau sadar, ketika orang-orang munafik tidak mau sadar, Allah masih mengharapkan kesadaran ini dari para penerus mereka, yaitu generasi muda mereka. Artinya begini, ketika ini menjadi satu pelajaran ketika mereka ikut membackup tapi ternyata kalah, akhirnya orang-orang selanjutnya akan berpikir ternyata sikap yang mereka lakukan ini adalah satu hal yang salah. Ketika mereka berusaha untuk memusuhi agama Islam, ternyata malah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kualitas agama Islam ini yang sebenarnya harus dipegang dan dipertahankan. Jadi kalau berbicara la'allahum yazakkarun, agar mereka itu mau mengambil pelajaran di sini, tujuannya adalah tidak hanya untuk kepada mereka saja, akan tetapi juga kepada generasi muda mereka ke depannya. Jadi pada intinya adalah bahwa sekali lagi disinilah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul berusaha untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Kasih dan juga Maha Sayang. Dan kasih sayang Allah itu bahkan di detik-detik akhir kehidupan seorang manusia, Allah masih tetap menunjukkan rasa kasih sayangnya. Oleh karena itu, satu hal yang sangat rugi sekali kalau di dalam kehidupan ini ternyata kita malah mengabaikan kasih sayang Allah. Kita lebih suka melakukan apa yang kita inginkan dengan mengabaikan kasih sayang Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah. Jangan dengan pendapat pribadi, dengan merasa hebat sendiri, akhirnya mengatakan bahwa salat itu tidak penting bagi dirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan sesuatu, itu bertujuan untuk memberikan kasih sayangnya melalui apa yang Dia perintahkan kepada manusia. Memang ayat ini juga mengingatkan kita, Ustaz, dengan salah satu firman Allah, fasyarrid bihim. Fasyarrid bihim itu artinya memecah belah seperti yang kita jelaskan tadi. Dan juga termasuk artinya menghancurkan dengan paksa dan keras. Ini berarti Allah mengingatkan kita, khususnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dimanapun mereka itu pergi, maka hancurkan dan usirlah mereka. Sehingga hal inilah yang menjadikan pelajaran bagi mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka setelah itulah Allah berfirman, la'allahum yadzakkarun. Masih ada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita memahami ayat ini, janganlah kita memahami bahwasanya Allah itu sangat keji dan kejam. Ya. Tapi lihat dulu perbuatan yang mereka lakukan dengan kaum muslimin yang tidak manusiawi, bahkan sangat-sangat kejam, bahkan betul-betul jahiliyah itu terjadi pada saat itu juga. Artinya tidak menghargai yang lemah, makin lemah, makin hancur dan makin tidak mempunyai peradaban. Tapi Allah memberikan firman-Nya ini dengan menegurkan kepada kita agar kita ini kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus. Dengan Allah firmankan la'allahum yadzakkarun, bukan arti katanya Allah mengharap, tapi Allah menginginkan mereka supaya mereka itu dapat kembali mengambil pelajaran. Karena kalau seandainya berharap, Allah tidak pernah mengharapkan mereka. Karena Allah dapat menjadikan dirinya kepada yang lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan dalam kajian kita ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Allah itu masih sangat menyayangi hamba-hambanya, walaupun hambanya itu selalu melaksanakan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Tapi ketika hambanya itu betul-betul kembali kepada jalan Allah, insya Allah akan menjadikan mereka itu menjadi manusia yang beriman dan menjadikan mereka itu selalu tunduk dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu semua menjadikan kita terus berniat dan tidak menjadi orang yang gentar dan ragu dengan niat kita itu. Amin. Dan mudah-mudahan dengan itu semua dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih bahagia lagi, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana. Kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.